السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وشن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، تجسايا لمياتا الله عز وجل المؤذن yang mengajak kita untuk bertakbir, al-muazzin yang mengingatkan kita tentang dua kalimah syahadat. Kita pergilah mana pun, kalau Abang Kasim tak selamat, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Tokyo, pergi ke mana pun, azan dia mesti dua kalimah syahadat, iaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak timbul soal manusia mendewakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu perintah dari Allah. Kerana azan ini jugalah, wahai Abang Kasim, azan yang dikumandangkan nun jauh di langit sana. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Al-Isra dan Mi'raj, dia Nabi Mi'raj naik ke langit ditemani oleh Jibril di Sidratul Muntaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seruan azan. Persis sama, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya malaikat juga mengucapkan kalimah syahadah. Malaikat juga mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pelik ke Abang Kasim? Tak pelik. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengarahkan, bahkan Allah memberitahu tentang zatnya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap Jumaat Abang Kasim dengar tak khutbah Jumaat? Abang Kasim pergi ya solat Jumaat. Iaitu dalam setiap khutbah, kita pergi ke mana pun, Mekah Fatih, pada khutbah yang kedua akan membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mengucapkan selawat, berselawat ke atasnya. Allah dan para malaikat senantiasa. Nabi Muhammad telah meninggal dunia, wahai Abang Kasim, tapi Allah dan para malaikat dan tiada mengucapkan selawat ke atas Nabi. Lalu Allah berseru, ya ayyuhallazina amanu. Kalau Abang Kasim masih nak termasuk dalam khitab ini, masih nak jadi orang-orang beriman, apa kena buat? Sallu alaihi, kata Allah, berselawat ke atasnya dan ucapkanlah salam sejahtera. Mudah-mudahan bukan sahaja Abang Kasim, bahkan mereka yang membela Abang Kasim bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kerana kita nak melayan provokasi murahan atau publicity yang tidak perlu lagi disokong publicity, akan tetapi kerana sayang dan kasih kita pada saudara dan saudari kita sesama Islam. Kita ingat mengingat, wa tawassaw bil haqq, kita ingat mengingat dalam perkara kebenaran. Seterusnya Tuan Imam yang tadi mengajak kita untuk merenung firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak kita untuk bertadabbur dari Al-Quran supaya kita keluar daripada kalangan mereka yang kata Allah, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalah. Apakah mereka itu tidak bertadabbur, tidak mendengar? Dahlah, baca pun tak, dengar pun tidak. Mendengar dalam erti kata memahami isi kandungan, dan berusaha untuk melaksanakan. Am ala qulubin aqwaluha, ataupun pada hati-hati mereka itu ada kufur, ada bahasa jawanya gembok, ada kunci yang tak terbuka. Wal iyadu billah. Jadi dalam antara ayat yang kita diajak untuk bertadabbur tadi adalah kata Allah, wa khuliqal insanu dha'if, dan dijadikan manusia itu lemah. Bukan untuk merendahkan status manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa Allah yang menjadikan kita. Allah menjadikan kita dari air, ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين هل أتى على الإنسان حين من الذهب لم يكن شيئا مذكورا. Pada suatu saat, suatu keadaan, tak ada apa-apa kita ni. Lam yakun syai'an madhkura. Orang pun tak sebut kita kerana kita belum ada. Lalu inna khalaqna al-insana min nutfatin amsyah. Allah sebut dalam ayat ini, menerusi surah Al-Insan ayat kedua, bahawa kami jadikan ianya, inna khalaqna al-insana min nutfatin amsyah, kami jadikan manusia itu daripada nutfah yang amsyad, yang memiliki pelbagai ciri, yang bawa sifat-sifat yang ada pada datuk nenek moyang dia dulu. Nabtalu, dan kami uji insan ini tadi. Faja'allahu sami'an basira. Tapi untuk lulus ujian tadi, kami sesungguhnya, apa kata Allah, telah menjadikan untuknya sami'an, mendengar dan melihat. Mudah-mudahan mendengar dan melihat itu jadikan lagi untuk bertadabbur pada Al-Quran Al-Karim yang merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit perkongsian saya tanya murid, if I talk to you with a language that you don't understand, do you benefit something? They said no. Masya Allah, memanglah. Kalau bantai katakanlah sini semua orang putih, tiba-tiba ni anak Jawa sampai Melayu ni cakap Jawa, konon lah. Padahal tak pandai pun, tak iwak kutuk, iwak lele, makan dengan ngantuk, makan dengan melih. Orang emang merokok, itu boleh lah. Fardu takdir lah, Tok Guru Pondok kata. Katakan, semua ni orang putih depan ni, tiba-tiba datang anak Jawa ni, cakap Jawa. Who can benefit? Maknanya, I want to say to them, my student, walaupun they are children, small kids, nak beritahu kata Al-Quran ni adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah. Pada siapa? Pada manusia. Jika itu Allah menuntut untuk kita faham. Don't keep on telling, orang Melayu, orang Jawa, orang putih, orang Perancis. No, Allah jadikan 6236 ayat menerusi Al-Quran Al-Karim daripada Al-Fatihah sehingga ke An-Nas, 114 surah, semuanya mengandungi firman Allah yang menjadikan satu tuntutan untuk kita memahami. Sebagaimana kita berusaha untuk memahami ucapan manusia, walaupun dia penuh dengan simbolik, penuh dengan analogi, penuh dengan unsur personifikasi dan metafora, tapi kalau kita sudi dan bersungguh benar kita untuk faham cakap manusia, maka mengapa kita tidak berusaha untuk faham ucapan the Almighty Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa diberikan taufik dan hidayah untuk menjalankan tanggungjawab bagi memahami firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat berjumpa pada hari terakhir dalam bulan Rabiul Akhir tahun 1435 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memberkati kehidupan kita, dan mudah-mudahan kemarau yang datang bukan saja menginsafkan kita, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan Fir'aun, zat yang telah menurunkan beberapa bala dan ujian kepada Fir'aun dan rakyatnya berupa darah. Yang Abang Kasim alert tak ni? Abang Kasim kata, Abang Kasim beriman pada Al-Quran. Ha, ni Abang Kasim, ni Osman. Osman Jalani lah. Kalau Osman Jalani, saya kena ada garpu pula. Na'udzubillah min dzalik. Ha? Jadi adik mana bagi tahu bahawa kita pasal kemarau Allah Subhanahu wa taala zat yang sama, yang Allahu Ahad, Allahu Samad, yang lam yalid wa lam yulad, itu jadi menurunkan ujian demi ujian kepada Fir'aun dan bumi Mesir. Bila mana Allah menukarkan air daripada mineral, daripada air sungai Nil yang bermanfaat, berfaedah untuk seluruh rakyat negeri Mesir, bertukar menjadi darah, buka bekas air jadi darah, buka semua jadi darah, maka menyenyailah musuh Allah bernama Fir'aun mendatangi Musa. Menyenyai apa? Menyenyai minta, wahai Musa, mintalah kepada Tuhan. Ini dia sombong. Yang minta kepada Tuhan Hang. Tuhan Hang itu adalah Allah. Wahai Fir'aun, kenapa dia kata Tuhanmu? Kenapa dia tak kata Tuhan kita? Kerana dia sudah awalnya mengaku. Bukan senang nak tarik balik kenyataan. Kerana dia raja, dia pemerintah Mesir, dia penguasa. Apa kenyataan dia awal sebelum itu? Dia sebut, Ana Rabbukumul A'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Wahadihil anhar tajri min tahti. Sungai-sungai ni, anak sungai Nil ni semua mengalir dari bawah telapak kaki aku. Mengalir dengan perintah tu. Sekarang sebuah tukar air ni, darah tu tukar semula menjadi menjadi air. Tak mampu Fir'aun, maka dia minta kepada Nabi Musa. Apa sebagai timbal balasnya? Ini cerita janji ditepati. Ini versi saya ni, bukan orang lain punya. Janji ditepati. Janji ditepati ni Fir'aun buat lah. Dia kata, aku janji bahawa aku akan membebaskan Bani Israel daripada perhambaan. Bani Israel ni kena buat piramid untuk kubur. Kemudian piramid juga kena, Bani Israel juga kena pahat batu-batu supaya terukir muka Fir'aun, terukir batu-batu. Itulah perhambaan yang berlaku kepada Bani Israel. Maka Fir'aun janji kalau balai ini diangkat, dia akan membebaskan Bani Israel. Adakah Fir'aun menepati janji? Fir'aun telah mencapati janji. Fir'aun telah berdusta. Kemudian datang lagi balai, kata ong-ong-ong gede-gede-gede. Ini seronoknya kalau cerita dengan anak-anak. Ya, walaupun ini cerita apa, kata. Itulah Allah cerita dalam Quran, wahai Abang Kasim. Ha. Cerita bagaimana kata, jutaan kata datang dari sungai ini. Bukan ada pusat penternakan, penternakan kata. Tapi Allah datang. Bapaknya, kata Allah. Lalu Fir'aun yang gegabah ketika itu, dia minta lagi, janji lagi. Bila Allah angkat bencana ini, bala ini, kemudian dia mencapatikan lagi janji. Datang yang Allah sebutkan pelbagai bala ujian kepada bumi Mesir, tapi tak satu pun ditepati janji oleh Fir'aun laknatullah ya'ani. Mudah-mudahan kemarau yang hadir ini mengingatkan kita pada tanggungjawab kita untuk beristisqa. Macam mana kita beristighfar, istighfar itu minta ampun daripada perkataan ghafar, maghfirah, keampunan. Yang kita ni hamba ni, kita bukan pemilik keampunan. Kita bukan macam kawan-kawan kita hari ni pergi ke gereja, satu perkara khas minta pengampunan. Abang lindung, okey terampun. No, you know. Yang punya pengampunan ni Allah, the Almighty Allah. Jadi apa kita kena buat? Kita kena istighfar, istighfar, minta keampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi begitulah, bila datang kemarau, kemarau ini siapa yang datang? Siapa yang datang? Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buat cloud seeding, kita buat ini semua. Hopefully cumulonimbus datang membawa hujan. Wala, yang menjadikan cumulonimbus, yang menjadikan hujan itu adalah Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu kita perlu beristisqa, minta hujan, minta Allah curahkan hujan pada kita. Kerana itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kawan saya buat pembetulan, dia beritahu saya tak ada Facebook. Dia kata dia buat pembetulan, bukan tak boleh solat hajat, bagus solat hajat, tapi yang lebih tepat, yang lebih sahih, sahih dari segi ibadah, caranya apabila kita berhadapan dengan kemarau, ialah kita mendirikan solat istisqa. Padang banyak ni, jadi kita berpakat. Dan saya beritahu lah sebab kawan SMS hari ni Kota Damai Sara, Seksyen 5, sebelahan dengan Masjid Kuning tu, sebelah apartmen Terlina tu ada padang, katanya pukul 8 nanti ada solat istisqa. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa minta hujan, dan bila kita minta hujan, kita mohon istighfar, keampunan, kita doakan mereka yang menzalimi manusia, mereka yang tidak menunaikan hak amanah tanggungjawab dari sama manusia, segera melakukan supaya kita segera mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersambung apa yang kita janjikan tempoh hari berkenaan dengan perbincangan Nabi Isa, berkaitan dengan Nabi Isa, mu'jizah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mu'jizah ilmiah dari Al-Quran Al-Karim berkenaan dengan kemunculan semula Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kenapa kita sebutkan ini mu'jizah yang merupakan miracle, dan dari segi sains sosialnya mudah untuk kita berurusan dengan kawan-kawan kita yang Kristian, mudah untuk kita ajak mereka untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, instead of you sujud kepada patung Nabi Isa, patung Virgin Mary, come and bow down, sujud to Allah Subhanahu wa Ta'ala. Why? Because Allah Subhanahu wa Ta'ala and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the Prophet Isa alaihi salatu wasallam told us about this, iaitu informasi, maklumat, ilmu berkenaan dengan kemunculan semula Isa alaihi salatu wasallam di akhir zaman untuk menamatkan riwayat Dajjal, raja, raja yang ditunggu-tunggu oleh golongan Yahudi Zionis laknatullahi alaihi. Baik, pada pertemuan kemarin kita sebutkan Isa ni tak mati. Apa buktinya? Kawan-kawan kita kata dia mati. Dah kalau mati, macam mana mereka percaya bahawa Isa tak ada dalam their understanding, dalam their teaching, menyatakan Isa akan muncul semula. Anda kalau sama-sama faham di end, Isa akan muncul semula, mengapa kita tidak beriktifak, mengapa kita tidak bersetuju bahawa Isa ini belumlah dia meninggalkan dunia yang fana, belumlah dia wafat dalam erti kata yang sebenarnya. Baik, Isa alaihi salatu wasalam lam yam, kemulakan versi kedua ini Isa itu tidak mati, belum mati, lam. Sebab itu bahasa Arab ni dia kaya dengan pelbagai penjelasan. If we say, if we use the word la, la means tidak, no. Tapi kalau kita guna perkataan lam, means not yet. Can be the far, no and not yet. Belum lagi. Lam yang belum lagi meninggal dunia, belum lagi mati, belum terpisah roh dari jasad, Wa innama rafa'ahu Allah ilaihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya untuk berada di sisi. Wa huna ayatun yashtabihu ma'naha 'ala ba'd an-nas. Dan di sini beberapa ayat dicontohkan di sini, ayat dari surah Ali Imran, itu juga ayat dari surah Az-Zumar, surah Al-An'am dan surah An-Nisa, untuk perbandingan. Kalau kita buat perbincangan berkenaan perbandingan maklumat yang ada dari dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam Good News Bible ke Old Testament, New Testament, maka kita perlu jelaskan di sini perkataan mu'jizah yang yang mana menjelaskan perkara ini. Kerana bila disebut ni talk about mu'jizah, maknanya people to the to that extent they cannot argue lagi. They have to accept that this is the sign from the Almighty Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang pertama, walaupun dia kalau dilihat dari segi bahasanya, terjemahan literal dia, in the first place, di peringkat awal, dia mengelirukan. Sebab itu dia perlukan penjelasan. Dan sebab itulah wahai Abang Kasir, Nabi menjelaskan, Nabi explain. Dan kalau kata tak mempercayai dengan Nabi, hang semayang ke tak? Mana ada dalam Al-Quran Allah tu, Allah suruh mulakan dengan takbir, akhiri dengan salam. Allah ajarkan pada kita kaifiat rukuk, dalam rukuk baca apa, dalam sujud baca apa, semua itu diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini dalam ayat dari surah Ali Imran ayat 25. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. Maksudnya, dan ingat ketika Allah berfirman, wahai Isa, إني متوفيك, sungguhnya aku متوفيك, mematikan kamu. متوفيك, mati ya? Dan mengangkatmu kepada aku untuk berada di sisi ku, warafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan kami mutahhir, maksud mutahhir iaitu Allah, Allah menyucikan, sungguhnya aku ni kata Allah menyucikan kamu daripada orang-orang kafir, suci daripada tuduhan pembunuhan, suci daripada tuduhan salib, suci daripada tuduhan awal sebelum itu merupakan anak hasil perselingkuhan mara. Kemudian waja'al alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru, dan aku kata Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang mengikutimu fawqa alladhina kafaru, berada di atas daripada orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Ada diberitakan bahawa bila disebut barbarian yang digambarkan ganas dan sebagainya, mereka itu sebenarnya adalah syakibati al-hawariyin, iaitu para penyokong, pendukung Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Tapi kerana fakta sejarah banyak yang sudah dimanipulasi, maka kita terhidang kepada kita. Ni yang sepatutnya ditayangkan di televisyen, bukannya Superman, Plastic Man, Spiderman, Man. Cerita the real man, iaitu Isa alaihi salatu wassalam, yang akan menjadi penyelamat dunia, wira dunia pada satu ketika nanti. Tapi yang anak kita faham, Nuh beli baju Superman kan? Atuk pun kalau cucu mengamuk nak beli baju Superman, atuk pun kena beli. Kenapa? Kerana our broadcasting dan sebagainya ni, mass media, semua menampilkan Superman tanpa sebenarnya kita apa really alert. Dan apa yang perlu kita buat ialah kita memberitahu dunia bahawa Superman sebenarnya adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang akan datang menyelamatkan dunia. Baik. Jadi kalau begitu, Allah sebut tadi mutawafiq. Perkataan mutawafiq bermakna an-naum, laisa bermakna al-maut. Membawa maksud naum, tidur. Baik, sebab itu dia datangkan dengan ayat-ayat Al-Quran dari tempat lain. Ini biasa kalau kita mengaji, kaji ilmu tafsir. Ada perkataan ini yang mengelirukan, yang perlu kepada penafsiran daripada ayat-ayat yang lain. Baik. Dan itu didatangkan ayat dari surah Az-Zumar, ayat 42. Ayatnya berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Itu Allah yang mematikan jiwa-jiwa ketika ketika mati. Macam mana Allah mematikan jiwa ketika mati-matinya? Mungkin kita masih keliru. Itu kita sambung ayat ni tadi, bacaannya wallati lam tamut fi manamiha, iaitu jiwa yang tidak mati semasa tidurnya. Jadi Allah sebut iaitu Allah mematikan jiwa-jiwa ketika matinya. Kemudian Allah sambung lagi yang belum mati ketika tidur. Maknanya ada orang yang masya-Allah ajal dia ketika dia sedang tidur. Sebagaimana ayah anda kepada sahabat saya. Orang gerak-gerak dia dah, Allah Subhanahu wa taala dah jemput dia. Bila masa? Ketika dia tidur. Baik. Jadi Allah sebut dalam ayat ini tadi mengumpamakan tidur itu seperti suatu kematian. Ya tawaffa. Perkataannya sama. Tawaffa. Sebab itu kita gunakan wafat. Wafatnya di mana? Di Madinah. Wafatnya di Makkah. Wafatnya di Taman Syaraf. Baik. Kemudian pada ayat yang ketiga dari surah Al-An'am, ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa allazi yatawaffakum bil-layl." Wa huwa allazi yatawaffakum bil-layl. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa yatawaffakum, mematikan, artinya merehatkan kalian. Kan ada dalam keadaan manusia ada insomnia, tak boleh tidur, terlantar tidur. Jadi tidur, apa kata Allah dalam selalu saya sebut, selalu dalam surah An-Naba Allah sebut, waj'alna naumakum subata. Subat maksudnya bukan Allah jadikan hari Sabtu tu hari tidur. Bahkan Yahudi dia menjadikan Sabat day, kerana dia mengenal, sebenarnya dia mengenal datuk nenek moyang dia dulu pernah ditukarkan menjadi khinzir dan jadi kera pada Sabat day. Jadi Allah sebut waja'alna naumakum subata. Subata dalam ayat ini membawa maksud rehat, dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai satu kerehat. Maknanya tidur pun milik Allah. Baca at the end, what we say, inna lillah. Kita ini lillah. Lam tu lil milki. Kepunyaan Allah. Tak ada apa yang kita punya. Semua ni Allah Subhanahu wa ta'ala punya. Fizikal kita pun Allah punya. Soul kita pun Allah punya. Apatah lagi harta benda kita, anak anak pinak kita. Semuanya milik Allah. So again, the word yatawaffakum di sini membawa maksud tidur. Berkawal sani inni mutawafiq. Dan pandangan yang kedua yang membawa maksud mutawafiq itu pandangan penafsiran daripada perkataan mutawafiq yang kita kata ada ada mu'jizatnya di situ. Dia membawa maksud ha'izuka wa qabiduka, iaitu kami kata Allah, aku ambil, aku mengambilmu. Taqulul Arab. Baik, untuk faham mutawafikan sebagai mengambil, Arab berkata tawaffa fulan bainahu min fulan iza qabidahu wa hazahu, iaitu seorang yang memberikan hutang. Dia kata, dia kata tawaffa fulan bainahu, dia ambil hutang, dia minta hutang. Maknanya dia gambarkan dalam keadaan ini Isa itu milik Allah. Maka Allah ambil dia. Dia begitu. Untuk berada di sisi. Okey? Baik. Kemudian, pada ayat yang keempat, surah An-Nisa. Pada ayat yang keempat, surah An-Nisa, ayat 159. Allah subhanahu wa ta'ala firman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Baik. Ayat ini juga mengelirukan kalau tidak dipahami penafsiran. Apa maksudnya di sini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Dan sebahagian daripada ahli kita ada yang beriman dengannya sebelum kematiannya. Kalau macam tu, dia dah matilah. Kan ahli kitab, hawariyin yang beriman dengan Nabi Isa. Wa yawmal qiyamati yakunu alaihi syahid. Dan di hari kiamat, Isa akan bersaksi. Oh ya, betul. Ya Allah, mereka ini hawariyin, mereka ini penyokongku. Begitukah maksudnya? Baik. Maksud qabla mautihi di sini, ay ba'da nuzuli Isa alaihi salam, في آخر الزمان لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به قبل أن يموت عيسى بعد نزوله. Sebab itu kawan-kawan Kristian kita yang tidak violent, yang tidak provoke, yang tidak menimbulkan unsur provokasi kepada kita, kita perlu menyantuni, kita perlu santuni mereka. Kalau ada padri cegahan daripada Vatikan, sekarang padri apa itu dulu Pop John Paul, sekarang puan tak nama dia, katalah dia nak datang ke masjid, masjid Mujahidin, Masya Allah, dia musaf. And let's talk about Isa, Prophet Isa alaihi salatu wassalam. Kenapa? Kerana maksud qabla mautihi di sini, iaitu selepas turunnya Isa nanti, di kalangan ahli kitab yang betul-betul faham Taurat dan Injil, yang mana sebahagian mereka, mereka menyembunyikan kerana kepentingan peribadi. Maklumat sebenar yang ada dalam Taurat dan Injil walaupun sudah diselewengkan, tapi ada maklumat sebenar berkenaan dengan siapa sebenarnya Isa. Son of God, ataupun dia sebenarnya adalah Rasulullah. Semacam atau sama dengan Nabi Muhammad iaitu Rasulullah. Jadi maksud qabla mautihi di sini, sebelum daripada Isa nanti dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla, didatangi Israel untuk dicabut nyawanya dan kemudian bersemadi di bumi, selepas dia turun dan membunuh Dajjal, menjalankan semua tugas yang diamanahkan padanya nanti, maka di kalangan ahli kita beriman kepadanya. Karena Isa la yaqbalu illa al-Islam. Karena Isa tidak menerima melainkan Islam. Boleh terjadi begitu? Boleh terjadi begitu? Logika akan kita bacakan nanti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hopefully siaran panasonic ni sampailah pada Abang Kasim. Kan? Sampai pada Abang Kasim, dan kalau Abang Kasim not clear about this, bagi nombor saya. Suruh dia contact me. Please don't hesitate to contact me and would like to explain siapa sebenarnya Nabi Muhammad dan siapa sebenarnya Isa. Mai bertaubat sebelum datangnya Israel kepadamu, dan kemudian kita tidak lagi bertanggungjawab di atas penyelewengan akidah yang berlaku. Baik, so clear. Bak, ini kalau orang tanya itu qabla ini maut. Maksud qabla mauti di sini iaitu kematian Isa nanti selepas dia diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi maksudnya para ahli kitab ini nanti mereka akan beriman kepada Nabi Isa. So kalau dia beriman kepada Nabi Isa, jalan apa pula dia bawa? Sudah tentulah jawapannya adalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Isa tidaklah membawa syariat baru, fa innama syariat yang digunakan oleh Nabi Isa adalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kita tengok di sini al-adillatu ala nuzul Isa. Bukti tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kita lihat dulu daripada Al-Quran Al-Karim. Banyak ayat ni, saya ambil satu je lah kerana masa. Ayat dari surah Az-Zukhruf ayat 57 hingga 61. Ayat 57 hingga ayat yang ke 61. Saya tidak nak baca semua, saya baca ayat yang terakhir kerana masa. Nanti bolehlah saya sebarkan dan boleh kita jadikan sebagai teks atau bahan untuk kita berdiskusi usrah dan sebagainya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim. Ayatnya dari surah Az-Zukhruf ayat 61. Yang mana sebelum itu start daripada ayat 57 itu Allah cerita kronologi dia. Faqawluhu, maka perkataan Allah Azza wa Jalla pada permulaan ayat 61, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, maksudnya yakni Isa, bukan maksud Nabi Isa ni ada ilmu tentang hari kiamat. Kalau nak kira dari segi kemuliaan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Nabi Isa. Itu rodak, itu tak boleh nak dipertikaikan. Bukan atas nama buat sebelah, double standard tidak. Tapi itulah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Baik, tapi maksudnya macam maksud Allah tadi, apa Isa tu ada maklumat, ada ilmu tentang hari kiamat bila berlakunya, tidak. Tapi maksud ilmun di sini ay alamun min a'lamisyam, iaitu tanda, salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Sebab ada kiraat. Kalau kita mengaji kiraat, kita tanya ke imam yang mengaji kiraat ni, dia kadang-kadang ada pelbagai kiraat. Kepelbagaian kiraat itu sebenarnya dia menafsirkan maksud ayat pada ayat-ayat tertentu. Wa fi qira'ah wa innahu la'alamun lis-sa' bi fath'il 'ain wal lam. Jadi kalau kiraat bacaan kita jangan kita campur aduk pula. Kan? Kita campur pula bacaan kita kiraat khaf dan asin, campur pula dengan kiraat lain. Ha, jadilah kita baca alif lam mim zalikal kitab hudan lil muttaqin la raiba fihi zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna. Ni apa dia ni yu'minun? Tak kira baca hamzah lah. Rupanya dia nak tiru. Nak tiru bacaan warasu yu'minu. Boleh kita baca itu, tapi kena mengaji daripada awal lah. Macam mana waras baca, kenapa? Bukan itu je. Wadduha wallayli idza saja, tiba-tiba tukarlah ini nak buat duha. Ini bukan orang kocek, orang lambok, bukan malah perak tu. Bukan, tapi ini memang qiraat. So nak sebut daripada ayat 61 ni, kalau ada qiraat lain, mesti qiraat sebut ni qiraat apa la'alamun. Itulah yang menunjukkan maksud ilmu itu sebenarnya, iaitu tanda desain. Salah satu daripada tanda-tanda kedatangan kiamat, yakni alamatun wa ayatun lisa' liqtirabiha wa dunuwi qiyamiha, kerana hampirnya kiamat dan hampir saat kehancurannya tadi. Fala tamtarunna biha ay la tashukku fiha, maka janganlah kalian ragu lagi pada kedatangan Isa. Artinya siapa yang menafikan kedatangan Isa, kafirlah dia, sama seperti mereka yang menafikan kerasulan Muhammad dan kewajiban untuk menyebut nama Muhammad dalam syahadah. Begitu. Dia sama. Baik. Qala Ibn Abbas, berkata Al-Imam Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, wa innahu la'alamun lis-sa'ati ay khuruj Isa qabla yaumil qiyamah. Ini menguatkan lagi apa yang kita faham tadi, bahawa Isa ini merupakan tanda pada hampirnya berlakunya kiamat. itu daripada Al-Quran, boleh rujuk juga daripada ayat yang lain, surah An-Nisa ayat 157 hingga 159 juga menceritakan tentang kedatangan Nabi Isa. Baik, kita tengok daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni Abang Kasim tak selamat nak putih. Ni Osman nak abang ni. Cik nak abang. Tombi tak ada. Jadi Osman kena abang lah. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni muttafaqun alaih. Disepakati riwayatannya oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu Abdul Rahman bin Shakar Ad-Dawsi, dia melaporkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda Nabi? Wallazi nafsi biyadi la yushikunna an yanzila fikum ibn Maryam hakaman adl fayaksiru as-sarih wa yaqtulu al-khinzir wa yad'u al-jizya la yaqbaluha min kafir wa yufidhu al-mal hatta la yaqbaluhu ahad hatta takuna as-sajdatu al-wahidatu khairun min ad-dunya wa ma fiha. Baik, maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang jiwaku dikuasai, berada di dalam kekuasaannya, la yushikunna, sungguhnya hampirlah turunnya Isa. Bila Nabi sebut ni hampirnya, bukan bukmain. Nabi sebut 1400 tahun dulu semasa ayat. Jadi kalau masa tu dah nak dekat benar lah kan, ikut lusa ke turunnya Isa? Belum lagi. Allah subhanahu wa ta'ala menulisi Nabi, menunjukkan tanda-tanda, tanda-tanda awal. Disebutkan ini salah satu daripada tanda kiamat yang besar. Masih banyak lagi tanda-tanda kiamat yang kecil yang masih belum muncul. Sebab itu Abang Kasim dan kawan-kawan yang seangkatan dengannya kena accept ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So that you are in the know about the timeline, apa yang akan berlaku. It's not short ni. Jadi Nabi kata hakaman adl, dia menjadi seorang pemimpin yang menghukum dengan adil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaksiru salib, dia akan memecahkan salib. Hai, kerja Nabi Isa patahkan salib, pecahkan salib. Dah kalau macam tu, jom lah kita pecahkan salib. Nanti dulu. Nanti kan ini kedai yang mengatakan bubur lagi tadi. Kan, dia tengok hadis Nabi ni, tengok dia tu. Menimbulkan persengketaan, kebalahan kau. Tidak tu. Wayaqtulul khinzir, membunuh khinzir. Lah. Nabi Muhammad kata, Nabi Isa kerja dia bunuh khinzir. Kalau tak boleh sebut yang lain tu kan, masuk masjid. Ya. Bahkan Ustaz sebut khinzir sudah lah. Tak payah translate. Okey lah, tak apa. Dan akan membunuh khinzir. Apa wajar pula Nabi Isa bunuh khinzir? Nanti kita tengok. Wayaba'un jizyah, dan dia tak menerima jizyah. Jizyah ni apa? Yang pernah dipolitikkan. Bila isu hudud dipolitikkan, isu negara Islam pun dipolitikkan. Karena dalam negara Islam tu ada jizyah. Jizyah ni apa? Kalau dia translate, dia tak sedap bunyi dia. Dia cukai kepala. Hei, apa cukai kepala? Salah GST. Oh, GST ada. Cukai kepala pula tu. Lagi marah orang. Maksudnya, kan? Kalau orang Islam kena bayar zakat, you cannot force non-Muslim to pay zakat. They are not Muslim. They are non-Muslim. Jadi sebagai gantinya, kerana mereka bernaung di bawah daulah Islamiah, mereka dikenakan jizyah. Iaitu yang sama macam orang Islam kena bayar zakat. Zakat itu digunakan untuk apa? Lain daripada bagi asnaf tadi. Maka wang zakat baitul mal tadi digunakan untuk menjalankan pemerintahan. Sebab itu Sayyidina Umar kita dia apa? Dia pikul gandum tu daripada mana? Daripada baitul mal. Kan? Dia pikul daripada baitul mal. Dia bagi pada orang Islam. Jadi begitulah. Nabi Isa tak terima jizyah. Dan kalau tak terima jizyah, apa yang berlaku? La yaqbaluha min kafir. Dia tak terima daripada kafir. Wa yufirul ma'na. Maknanya adakah Nabi Isa memaksa semua orang bukan Islam pada ketika itu untuk masuk Islam? Ambil. Kenapa Nabi Muhammad tak paksa, tiba-tiba Nabi Isa pula paksa? Ini kan banyak keseliruan pula lagi nanti. Kemudian wa yufidul mal hatta la yaqbaluhu ahad. Dan harta benda ini melimpah ruah. Manusia hidup dalam kemewahan. Hatta takuna sajdatul wahidatu khairun min ad-dunya wa ma fiha. Sehingga jadilah sujud, satu sujud itu lebih baik daripada dunia dan seisi. Sekarang ni berapa sok kita solat? Ha? Dua sok, tiga sok. Waktu itu nanti dengan yakin dan percaya dunia akan menyaksikan kita sudah pergi, kita sudah berada di alam barzakh. Yang ada anak cucu cicit kita, itu yang kita kena education dulu, kena betul-betul ni kejap PBS ni. Jadi kena ban lagu ni, sebut PBS, sebut GST, sebut P lah sikit-sikit kan. Sebab itu kena, tak boleh pening. Sebab tu we are going to develop the system untuk betul-betul ni, the next generation ni. Dia kena betul-betul tak untuk mendepani kesabaran. Kemudian apa lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut? Ya, tadi hujung hadis ni tadi, riwayat Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Orang tak sanggup untuk melepaskan barang satu sujud pun. Ya, salat berjamaah, kerana itu lebih baik daripada dunia dan sisi. Bukan macam dalam keadaan sekarang. Azan berkumandang di Masjid Al-Mujahidin, azan pertama jemaah, baru orang nak beli nasi biryani kambing. Contoh ni contoh, dengan marah pula orang sini. Nasi sok, baru nak nasi sok. Waktu tu marah pula, oklatan, bukan oklatan, contoh kan. Kalau ni disebut sosioner kan, tak logik pula. Sosioner mana ada sosioner tengah-tengah hari. Begitulah, tak concern langsung. Tapi ketika itu orang begitu sayang untuk meninggalkan barang satu sujud, barang satu solat sekalipun, kerana mereka betul-betul yakin dengan akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di bawah pemerintahan Isa alaihi salatu wassalam. Baik, sedikit penjelasan sebelum kita buat konklusi pada bab atau pada bahagian kedua berkenaan dengan mukjizat kedatangan Isa alaihi salatu wassalam, yang bagi ilmu sains sosial dia sangat penting, sangat berguna untuk kita kongsi-kongsikan, untuk kita sebar-sebar. Siapa yang berpeluang untuk bercakap di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, di United Nations, bercakaplah sedikit tentang perkara ini untuk kita, portion kita untuk berdakwah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi Nabi sebut Nabi Isa ni memecahkan salib. Baik, jelaskan salib makruf. Wa huwa alladhi yaz'amu an-nasara anna Isa alaihi salam salliba alaihi wa huwa ramzun lin-nasara fayaqdi alaihi Isa. Saya tak tahu dah tunjuk belum kat masjid ni gambar ni. Ada dua je. Satu gambar salib pecah, satu gambar sebelah tu lah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pengarang memasukkan kedua-dua ni? Zahirnya kerana pengarang ni dia orang Saudi, di Mekah dan di Madinah tak ada macam kita. Kita sebelah masjid, sebelah gereja, kemudian ada sebelah tempat orang lain. Jadi dia nak fahamkan lagi, kerana banyakkan pembaca atau yang meneliti buku ni adalah di kalangan yang berbangsa Arab. Jadi dia tunjukkan tu, oh kisah. Maksudnya apa di sini? Salib yang selama ini dianggap oleh Kristian sebagai tempat Nabi Isa disalib, bila mereka tengok betul-betul, oh ini Nabi Isa. Kerana syaksiah perwatakan, macam mana kita baca Syama'il Muhammadiyah tentang tubuh Nabi, tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kawan-kawan kita yang non muslim ini tadi, mereka sebenarnya baca macam mana rupa Nabi Isa. Yang kita dah sebut dulu hadis dia. Nabi Muhammad kata bila Nabi Muhammad berjumpa dengan Isa, wajahnya kasar, dia kemerah-merahan, rambutnya ikal mayang. Bila mereka tengok betul-betul Nuh Isa tak mati rupanya. Ketika itu bila mereka melihat keadaan ini, mereka sendiri yang akan pergi kepada salib-salib yang selama ini berbohong kepada mereka, membohongi mereka, menyesatkan mereka, waladzallin selama itu tadi, selama ini. Maka salib itu sendiri akan dimusnahkan. Maknanya mereka beriman, mengucapkan bukan suka wa asyhadu anna Isa, tapi tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apa pula cerita bunuh khinzir? Al-khinzir hayawanun ma'ruf. Di sini dia ada sebut di sini panjang lah, dia disebut dari cerita hak apa semua ni. Dia ada sebut tentang tentang hukum hakam dalam kitab orang-orang Yahudi dan Nasrani bagi ahlul kitab. Dan kita boleh makan. Saya masih mengaji dulu. Dia ada sebut satu makanan tu kosher. Correct me if I'm wrong. Iaitu makanan kosher nama tu. Kosher. Kosher. Kosher tu kan dimakan oleh golongan ahli kitab. Jadi dalam pengajaran mereka, mereka pun tak boleh makan khinzir. Betul tu? Makanlah. Itu orang Islam pun bila mereka tidak beriman, tak kenal Allah dan Rasulnya, maka mereka langgar agama Islam. Begitulah ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dia tak kenal betul-betul informasi disapu semualah. Tapi kosher itu bukti bahawa mereka sebenarnya haram pada mereka sendiri. Jadi bila Nabi Isa datang musnahkan khinzir yang ada di atas muka bumi, dengan penuh keyakinan kita beriman pada hadis ini, Nabi Isa akan memusnahkan khinzir dan seterusnya tadi, penjelasan yang seterusnya, wayadha'ul jizyah. Baik, yang kata tadi translate sebagai cukai kepala. Ma yu'khadhu min ahli kitab as-sakin fi buldan al-muslimin liqa'u himayatihim wa taqdim khidmat al-balad lahum. Baik. Disebut tadi bila ada negara Islam kena bayar jizyah bagi orang bukan Islam. Baik, maksudnya di sini kenapa Nabi Isa tak menerima jizyah? Wala ya'ni dhalika anna Isa yukrihuhum ikrahan 'ala al-Islam. Bukan maksudnya Nabi Isa paksa mereka untuk masuk Islam. La ikraha fid-din, itu kekal sampai hari kiamat. Dia tak akan berubah hukum. Kita tak boleh paksa orang non-Muslim untuk mengucapkan cabut pedang. Masya-Allah. Tak ada. Dia tetap la ikraha fid-din. Isa datang pun begitu. Tapi kerana mereka melihat kebenaran ketika itu, maka mereka dengan sendirinya bal yadkhuluna qawa'ih, bahkan mereka terutamanya in the first place golongan ahlul kitab, itu yang kita sebut tadi, kita kena santuni mereka kerana mereka ada informasi about this. Semuanya saja mereka ada halangan-halangan untuk mereka tidak bersama dengan kita. Bagi yang telah berjaya, beberapa ramai padri yang dulunya padri, sekarang mereka lebih hebat kerja Islam mereka berbanding dengan kita menyampaikan dakwah, memberitahu kesesatan yang telah mereka lalui sebelum ini. Jadi begitulah keadaan ahli kitab. In the first place, mereka beriman kepada Nabi Isa, and bila mereka beriman, of course maksudnya mereka menerima syahadah, dua kalimah syahadah. Baik, kesimpulan daripada perbincangan yang kedua ini, dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun sempat tersebutkan di sini perbincangan lanjut berkenaan tentang khinzir tadi ada dalam rujukan ahlul kitab pengharamannya, dan begitu juga ada kekeliruan dari segi Isa alaihi salatu wasalam. Mereka percaya Isa akan datang, tapi mereka confused berkenaan dengan pembunuhan yang dilakukan kepada Nabi Isa. Baik, sebab itu disebut di sini satu sebelum kita tutup. Ya'taqidu an-nasara anna Isa rufi'a ba'da sulbihi bi thalathati ayyam ila as-sama. Wa hadha batil. Mereka beriktikad, mereka pun ada akidah. Ada yang mereka pegang, iaitu apa dia? Nabi Isa ni diangkat selepas 3 hari disalib. Nabi Isa diangkat untuk berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ujungnya sama seperti tengah-tengah itu. Batil. Maka kerana itu menjadi tugas kita untuk untuk membetulkan kebatilan ini tadi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk mengongsikan, untuk share this miracle, mukjizat ilmiah daripada Al-Quran dan hadis Nabi Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita benar-benar bertanggungjawab di hadapan di Almighty Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rabbul Alamin di mahsyar nanti, bahawa kita telah menjalankan tugas kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah atas apa yang telah pun kita tahu. Bila kita berada in the know, maka tanggungjawab kita untuk make other people to be in the know like us, insyaAllah. Mohon ampunan maaf ada terlanjur perkataan. Qul qawli hadha. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.